itu terdengar suara azan kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa, kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab. Ini merupakan bagian dari program Ramadan Metro TV, yaitu Berkah Cahaya Ramadan. Ya, buat Anda yang baru saja bergabung, tentunya ini merupakan program kesayangan Anda yang tentunya Anda nanti-nantikan ya. Buat Anda yang selalu mengikuti acara ini, episode yang lalu kita juga sudah membahas ya di ayat-ayat sebelumnya, yaitu mengenai kewajiban kita sebagai muslim untuk memberikan nasihat yang baik sebagai bagian dari amar ma'ruf, dan juga itu merupakan salah satu tanggung jawab sosial kita terhadap sesama. Nah, di ayat berikutnya tentunya akan kita bahas kali ini, yaitu ayat 167 sampai 171. 167 sampai 71 ini ayat-ayat bercerita tentang isyarat mengenai nasib yang akan dialami oleh orang Yahudi yang durhaka, yaitu mereka akan menerima tentunya keburukan dan juga hal-hal buruk yang mereka terima ini dikarenakan sikap dan perbuatan mereka. Dan juga buat orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap kitab Allah, sebaliknya mereka juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya di situ telah hadir guru kita, yaitu Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Bapak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish, 167 sampai 171, nanti kita akan bahas lebih, bahas lagi lebih dalam lagi. Tapi kira-kira secara garis besar apa yang akan kita bahas, Pak Quraish? Jadi ini menguraikan tentang seperti apa yang Anda katakan tadi, tentang nasib yang dapat menimpa orang-orang Yahudi yang durhaka. Apa yang telah diketahui Allah dan yang disampaikan Allah melalui kitab suci ini. Kitab suci, ya. Ya, baik. Dan juga tentunya di sini telah hadir bersama kita ya, audiens kita. Ya, selamat datang. Telah bergabung bersama kami tentunya di dalam Tafsir Al-Misbah. Pak Quraish, kita bisa langsung saja membahas dari ayat 167, Pak Quraish. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Episode yang lalu menguraikan tentang orang-orang Yahudi, ada di antara mereka itu yang memberi tuntunan, memberi nasihat, memberi peringatan kepada orang-orang yang durhaka. Ada lagi kelompok ketiga yang menyatakan kepada mereka yang memberi nasihat itu bahwa kenapa kalian memberi nasihat? Tidak ada gunanya. Maka yang memberi nasihat, yang memberi kontrol ini berkata, paling tidak bahwa kami telah menyelesaikan tanggung jawab kami dalam menegakkan kontrol sosial. Nah, itu tadi yang dikatakan kesimpulannya, bahwa setiap kita mempunyai tugas untuk berdakwah, untuk menegur orang-orang yang keliru di dalam sikap dan ucapannya. Nah, ayat mereka yang diberi peringatan itu, ada yang sadar, ada juga yang mengabaikan peringatan-peringatan itu, sehingga akhirnya Allah menyelamatkan orang-orang yang taat kepadanya dan menyiksa orang-orang yang berlaku aniaya dengan siksaan yang pedih sesuai dengan kedurhakaan mereka. Lantas ketika mereka itu sudah melampaui batas, Allah berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang terkutuk, yang hina. Maksudnya, kalian berubah sikap kalian, pikiran kalian seperti keadaan kera-kera yang hanya pandai meniru, yang tidak malu memamerkan kekurangan-kekurangannya. Nah, itu episode yang lalu. Nah, sekarang apa akibat lebih jauh dari itu? Di sini dinyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa ista'azzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adab. Renung-renungkanlah ketika Tuhanmu wahai Nabi Muhammad ta'azzan. Itu terambil dari kata uzun. Uzun itu telinga. Telinga itu mendengar apa yang disampaikan kepadanya. Kalau apa yang disampaikan itu disampaikan dengan suara keras, maka itu dinamai azan. Itu sebabnya azan adalah penyampaian informasi yang disampaikan dengan suara keras. Nah, di sini ista'azzana rabbukum. Allah menyampaikan dengan jelas, dengan tegas kepada semua orang, semua pihak, apa yang disampaikannya, bahwa sungguh Tuhan yang mendidik, yang memelihara itu akan mengutus, akan mengirim alaihim di atas mereka sampai hari kiamat orang-orang yang menimpakan kepada mereka siksa yang buruk, siksa yang pedih. Kita lihat Allah menyatakan, Allah mengumumkan, mempertegas, menjelaskan bahwa terhadap orang-orang Yahudi yang durhaka, Allah akan mengirim ke atas mereka. Apa maknanya ke atas mereka? Bahwa mereka tidak dapat mengelak dari siksa itu, karena yang menyiksa itu berada di atas mereka, menguasai mereka. Nah, di sini dikatakan sampai hari kiamat. Ada kelompok-kelompok dari umat manusia yang ditugaskan Allah yang menjatuhkan siksa yang pedih terhadap orang-orang Yahudi yang durhaka. Memang kalau kita buka sejarah itu, kita tidak usah kembali terlalu jauh, di abad 20 ini saja. Di Inggris orang-orang Yahudi itu pernah terusir dari sana. Raja Edward itu mengusir mereka, Edward pertama mengusir mereka. Di Perancis begitu juga. Louis ke-9 karena orang-orang Yahudi mempraktekkan riba, tertindas masyarakat Perancis, keluar dekrit raja bahwa sepertiga dari utang masyarakat Perancis tidak boleh dibayar. Dan bahwa orang-orang Yahudi harus diusir, terusir mereka dari Perancis. Nanti mereka baru masuk lagi pada masa Napoleon. Tapi Napoleon tadinya ingin berbaik-baik pada mereka, mereka khianat, diusir lagi. Yang terakhir itu barangkali itu di Italia juga. Pope pernah mengumumkan bahwa orang Yahudi itu adalah masyarakat yang dibenci. Pope mengeluarkan perintah untuk membakar Talmud mereka. Zaman di Jerman, zaman Hitler, kita tahu bagaimana ininya. Itu terhadap orang-orang yang durhaka. Saya bercepat-cepat ingin berkata begini. Islam tidak anti pada jenis Bani Israel. Tapi Islam anti kepada orang yang berlaku sewenang-wenang. Pasti, dan Al-Quran juga menyatakan demikian, bahwa Bani Israel itu tidak sama. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang dibenci itu adalah yang mengambil hak, yang merasa diri rakyat pilihan Tuhan, yang berlaku sewenang-wenang. Nah, itu yang dikutuk ini, dan itu dikatakan sampai hari kiamat. Jadi berarti sampai sekarang masih ada. Memang tidak harus itu berlanjut terus, tapi selalu saja ada dalam zaman ini, masa yang berlalu ini, ada yang penindasan. Anda jangan duga sekarang orang-orang Israel Yahudi yang kejam, yang sewenang-wenang, sudah terbebaskan dari siksa itu. Kenapa mereka memasang tembok-tembok? Itu mereka hidup di dalam kegelisahan, ketakutan. Tetapi dalam saat yang sama, mereka tidak ingin mengembalikan hak orang-orang Palestina yang justru ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi mereka hidup dalam siksa, hidup dalam ketakutan, dan inilah antara lain yang dimaksud oleh ayat kita ini, wa ista'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab. Baru dikatakan, inna rabbaka lasari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu itu amat cepat siksanya, wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang bagi mereka yang ingin memohon pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Firs. Nanti kita akan lanjutkan lagi, menarik sekali bicara tentang orang-orang Yahudi yang memiliki sifat yang buruk. Tidak semuanya orang Yahudi tentunya, tapi orang-orang yang benar-benar memiliki sifat yang buruk. Nanti kita akan lanjutkan, tetaplah di Tafsir Habis. Di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Araf bersama Bapak Quraish Shihab. Masih berlanjut tentunya pembahasan tentang orang-orang Yahudi yang tentunya telah mendapatkan peringatan dari Allah akan apa attitude atau sikapnya mereka yang buruk. Silakan Pak Chris. Ya. Jadi tadi kita sudah kemukakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, mengumumkan bahwa orang-orang Yahudi yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah, yang melanggar sisi-sisi kemanusiaan manusia, ya, itu Allah akan mengutus kepada mereka manusia-manusia, kelompok-kelompok yang akan menyiksa mereka sampai hari kiamat. Tadi saya sudah kemukakan apa yang terjadi di Eropa pada sejak abad ke-20 dan sebelumnya juga seperti itu. Nah, tentu saja itu tidak dapat kita katakan bahwa Islam, Al-Quran anti jenis Bani Israel, anti orang-orang Israel. Yahudi Israel. Islam anti, tidak setuju kepada kedurhakaan, kepada penindasan, ya, itu yang tidak disetujuinya. Nah, apa yang dinyatakan oleh Al-Quran pada ayat 167 ini, itu sebenarnya juga kita bisa temukan di dalam Perjanjian Lama. Tuhan juga di Perjanjian Lama, kitab Ulangan itu 38 ayat 58 dan seterusnya, itu ada dinyatakan, kalau kalian begini, kalian akan dijatuhi siksa yang begini, yang begini, yang begini. Jadi ini bukan monopoli itu. Tetapi begitulah Allah memperlakukan siapapun yang melampaui batas. Sekali lagi kita, kalau kita baca ayat kita ini, dinyatakannya waqatta'nahum fil ardi umaman. Orang-orang Bani Israel ini, qatta'nahum fit, kami potong-potong mereka. Kalau kue dipotong, itu kan dipisahkan dari satu dengan yang lain. Ya. Masyarakat mereka ini Allah pisah-pisahkan di seluruh penjuru dunia. Jadi ada orang Yahudi yang tinggal di Amerika. Ya. Ada yang tinggal di Eropa, ada yang di Inggris, ada yang di Rusia, ada di Afrika Selatan, ada yang di Yaman, ada yang di Maroko. Qatta'nahum fil ardi umaman. Ini kenyataan juga membuktikan begitu. Kami baru mereka itu minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Ada di antara mereka yang soleh, yang baik. Coba lihat objektivitas. Objektif, tidak semua objektif. Jelek itu orang Yahudi. Tidak semua jelek itu Bani Israel. Tidak semua jelek itu orang Kristen. Tidak semua jelek itu bangsa Indonesia. Ya kan? Betul. Semua manusia begitu. Ada yang jelek, ada yang baik. Ya. Ini Al-Quran akui. Di tempat lain dikatakan laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Mereka tidak sama. Ada di antara mereka yang baik, baik, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Ada yang kamu, kalau kamu berikan dia titipkan kepadanya amanat yang harta yang besar, dia kembalikan pada kamu. Ada juga walau kecil dia sembunyikan, dia tidak akan kembalikan pada kamu. Itu sifat manusia. Manusia. Bukan karena jenis atau asal usul keturunannya. Gitu ya. Kita tidak. Minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at la'allahum yarji'un. Kami menguji mereka itu sekali dengan memberikan sesuatu yang meresahkan, menyusahkan, yang mereka tidak senangi. Sekali lagi kami uji mereka dengan hal-hal yang menyenangkan. Sekali diuji dengan penyakit, sekali diuji dengan kemiskinan, di kali lain diuji dengan kekuatan fisik, dengan kekayaan, dan itu semua ujian Allah. Apa gunanya? La'allahum yarji'un, supaya mereka itu mau kembali kepada kesadaran mereka, kepada jati diri mereka, kepada fitrah mereka. Jadi kalau ada orang terkena ujian Allah, jangan anggap itu keburukan. Boleh jadi itu peringatan supaya kembali sadar. Ya. Itu cara Allah membersihkan kotoran-kotoran di dalam jiwa. Ini yang dimaksud di sini. Wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali. Kita juga di bulan puasa, kita mudah-mudahan kembali ya. Amin, insya Allah. Kembalinya itu kita katakan kembali bertemu lagi dengan bulan puasa yang akan datang. Tapi yang lebih penting lagi, kembali kepada fitrah kita, kesucian kita. Itu la'allahum yarji'un. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Nah, setelah mereka itu, generasi yang lalu itu, datang lagi sesudah mereka suatu generasi yang buruk. Nah, kita begini, itu Al-Quran terkadang kata khalf itu artinya yang datang kemudian tetapi buruk. Kalau khalaf itu yang datang kemudian tetapi baik. Oh, khalaf. Khalifat Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu khalifah Rasulullah. Beliau datang dalam memimpin umat setelah Rasulullah. Jadi generasi, ada generasi buruk itu khalf, ada generasi baik itu khalaf. Oh, khalaf. Oke. Di sini dikatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun. Datang sesudah mereka itu satu generasi yang buruk. Bagaimana buruknya? Kita dengarkan. Warisul kitab. Mereka mewarisi kitab suci. Kita juga nih mewarisi kitab suci. Iya. Oke. Warisul kitab ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka ambil materi sesuatu yang tidak ada harganya. Mereka mengambil yang rendah nilainya dari kehidupan dunia ini. Boleh jadi banyak tapi rendah nilai. Dia korupsi, ya kan? Rendah nilai. Dia makan riba, rendah nilainya. Dia ambil yang haram, rendah nilainya. Datang sesudah mereka satu generasi, mereka mewarisi kitab. Ada kitab sucinya, ada pada mereka. Tetapi sekedar mereka warisi. Mereka tidak hayati maknanya. Warisul kitab, ya'khuduna hadza arada hadzal adna wa yaquluna sayughfar lana. Dan mereka sambil ambil itu berkata, nanti Tuhan juga ampuni kita. Ada orang korupsi, sebagian uang korupsinya dia pakai pergi haji. Ya kan ya begitu. Tuhan juga ampuni kita nanti. Menggampangkan gitu ya. Menggampangkan Tuhan. Itu orang jahat begitu. Dia carikan pembenaran. Terhadap kesalahannya dan dia mengandalkan kasih sayang Tuhan. Padahal Tuhan tidak selalu memberi kasih yang khusus kepada orang-orang yang durhaka. Wa in ya'tihim 'ardun misluhu ya'khuduhu. Berkata, kita istighfar aja. Tapi kalau sudah datang lagi sesuatu kesempatan untuk melakukan kejahatan, dia lakukan lagi. Oke. Alam yu'khad 'alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'alallahi illal haqq. Apakah orang-orang itu belum pernah diambil dari mereka perjanjian yang dikuatkan dalam kitab suci? Apa maknanya? Bukankah mereka sudah tahu melalui kitab suci yang mereka warisi bahwa ini terlarang? Bukankah mereka sudah mengikat janji bahwa mereka akan berbuat baik dengan beristighfar? Tadi kan sudah janji mau berbuat baik. Tapi ternyata tidak. Mereka mengikat janji untuk tidak mengucapkan, tidak bersikap, tidak mengada-ngada terhadap Allah, tidak berucap kecuali yang benar. Wa darasu ma fihi. Mereka, darasu itu punya dua arti. Darasa itu bisa berarti mempelajari. Mereka belajari kitab suci. Yang kedua, darasu itu berarti mereka sudah berulang-ulang berada di sana sehingga lapu. Saya kira kita akan lanjutkan ya, nanti baik, karena baik, panjang. Baik. Ya, baik. Kita akan lanjutkan lagi, menarik sekali. Sebenarnya begitu banyak kesimpulan yang nanti kita ambil, tapi nanti Anda mungkin tentu juga punya banyak pertanyaan ya. Kami akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya kepada Bapak Quraisyat. Kami akan kembali lagi, tetaplah tentunya hanya di sini di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisyat. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisyat. Baik, Pak Quraisyat, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Okay. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya berhenti bahwa padahal mereka darasa mempelajari. Yeah. Tadarus. Apa artinya tadarus? Bukan cuma membaca. Mempelajari. Yeah. Mendalami. Oke, bagus. Darasa juga, indarasa juga maknanya begini. Kalau ada satu barang sudah lama kena angin, kena matahari, kena ini, lapuk atau tidak? Lapuk. Ini kitab suci sudah lama sama mereka ya. Sudah lapuk, sudah robek-robek. Sudah ini, itu ada pada mereka. Kalau kita artikan yang mereka pelajari tetapi tidak berkesan di hati mereka, atau ada sama mereka disimpan di rumahnya kena debu, iya, atau boleh jadi dia baca sepintas. Nah, mereka sudah diambil janji dari mereka dan ada pada mereka kitab suci, tetapi mereka masih saja melanggar perintah-perintah Allah. Kalau orang belum tahu boleh jadi masih di bisa ditoleransi. Kalau orang sudah tahu, sudah diambil janji dari mereka, siapapun yang mengambil janji itu lantas merasa ingkar, itu sangat buruk. Katakan di sini diambil janji dari mereka. Itu kata ulama, kalau Anda menjanjikan sesuatu kepada orang lalu orang itu datang untuk menagih janji Anda, itu berarti Anda memberi dia janji dan dia menerima janji itu, ya kan? Ya. Nah, sekarang di sini dia katakan telah diambil janji dari mereka. Bisa enggak binatang mengambil janji dari Anda? Enggak. Nah, enggak bisa. Saya bilang bisa. Bagaimana caranya? Anda kasih dia ini, panggil kucing mau kasih makan, ya kan? Iya, iya. Itu Anda beri dia janji, mari kemari saya kasih kamu makan. Iya. Diterima janji itu oleh kucing, oleh ayam, datang pada Anda, Anda tidak beri dia makan, gimana? Oh, iya, betul. Anda janji iya, dia. Iya, iya. Ada seorang ulama pernah mau mencari hadis, dia ketemui satu orang, tiba-tiba dia lihat begitu janjikan binatang untuk dia beri makan. Begitu datang dia tidak beri, dia bilang tidak jadi, ini orang tidak bisa dipercaya, sama binatang aja ya, begitu. Begitu. Itu janji, janji, ya, ya. Janji. Oke, kita lanjutkan. Wadarasu ma fihi wadarul akhirati lilladzina yattaqun afala taqilun. Sungguhnya negeri akhirat itu baik dan itu akan dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa. Apakah mereka itu tidak berpikir sehingga menghindarkan diri mereka dari segala sesuatu yang buruk. Apakah pikiran mereka tidak jalan, apakah nurani mereka tidak tersentuh, sehingga tidak menghalangi mereka melakukan keburukan-keburukan. Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muhsinin. Kembali lagi, ada yang baik, ada yang buruk. Adapun orang-orang yang berpegang teguh dengan tuntunan kitab suci, lagi aqamus shalah, melaksanakan salat secara baik dan bersinambung, ketahuilah bahwa Allah tidak menghilangkan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya begini, ketahuilah bahwa mereka akan dapat ganjaran. Kenapa? Karena Allah tidak menghilangkan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Tapi di sini, ayat ini tidak berkata begitu. Dia tidak sebut bahwa itu akan mendapat ganjaran. Dia hanya sebut bahwa Allah akan memberikan, tidak menghilangkan ganjaran orang yang bertakwa. Supaya apa? Kalau ayat ini berkata Allah akan memberi mereka ganjaran, itu seakan-akan Allah menjanjikan Anda. Iya. Iya. Anda bisa nuntut. Tidak. Itu wewenang Allah. Allah, iya. Sekedar tahu bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal Anda. Apapun yang diberikan oleh Allah, ganjarannya kecil atau besar, itu semata-mata wewenang Allah. Dalam salah satu episode pernah ada yang bertanya pada saya, bisa enggak hitung-hitungan sama Tuhan? Iya. Pernah ada yang bertanya, bisa. Saya bilang, bisa saja Anda hitung-hitungan, tapi boleh jadi hitungan Anda salah. Bisa kan? Mahasiswa diuji hitung-hitungan, ini dapat sekian, ini dapat sekian, ini dapat sekian, oh saya lulus, hitung-hitungannya salah. Lebih baik jangan hitung-hitungan, serahkan aja kepada Allah, harapkan bahwa dia tidak menyia-nyiakan amal Anda. Satu ayat lagi, saya kira kita lanjutkan sebentar ayat kita. Ya, baik. Ya, kita akan lanjutkan lagi pembahasan ayat berikutnya. Dan kami nanti akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Ya, sabar dulu, tahan dulu pertanyaannya. Nanti kami akan segera kembali lagi. Jadi tetaplah di Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Araf bersama Bapak Quraisyah. Program Ramadan Metro TV, yaitu Berkah Cahaya Ramadan, yaitu acara Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Araf bersama Bapak Quraisy Shihab. Tadi sudah dibahas sampai ayat 170 dan kita melangkah ke ayat berikutnya 171, Pak Quraisy. Silakan, Pak Quraisy. Baik, jadi tadi kita katakan bahwa ada orang-orang yang berpegang teguh kepada kitab suci, tapi sebelumnya ada orang-orang yang punya kitab suci itu tetapi menyia-nyiakannya, ya kan? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mendidik semua, mirip dengan seorang tua yang anaknya nakal. Ya, bagaimana dia lakukan? Sesekali orang tua itu mengancam, ya, kamu kalau tidak begini saya ginikan, ya kan? Ada yang begitu kita. Nah, Allah juga begitu terhadap mereka ini. Walillahil masalul a'la, dikatakannya, renungkanlah ketika kami mengangkat gunung di atas mereka sehingga gunung itu bagaikan awan yang melindungi mereka. Ini kan orang disuruh, ayo kamu taat pada Tuhan, pegang teguh kepada kitab suci, gak mau. Hati-hati. Jadi Allah mengancam mereka, mengangkat gunung itu di atas kepala mereka. Wazannu annahu waqi'un bihim. Mereka itu menduga keras bahwa gunung ini akan menimpa mereka. Kata Syekh Syarawi, itu sebabnya orang Yahudi kalau sholat, waktu sujud itu melihat ke atas. Sampai sekarang begitu. Takut kena itu. Sebenarnya Allah tidak maksa mereka, hanya mendidik mereka. Ada orang baru mau baik kalau diancam. Allah ingin supaya mereka itu baik dengan penuh kesadaran. Maka dia lakukanlah ini Baru Allah berfirman kepada mereka, khudzu ma atainakum biquwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambillah apa yang kami berikan kepada kamu itu dengan seluruh kekuatan kamu. Pegang teguhlah dia dengan seluruh kekuatan kamu, dan ingat-ingatlah kandungannya supaya kamu terhindar dari keburukan, supaya kamu bertakwa, terhindar dari bencana. Kitab sucinya berisi tuntunan yang sangat kuat, ya. Harus dipegang dengan kuat. Kitab suci itu diibaratkan dengan tali. Kalau talinya tidak kuat, Anda pegang putus. Iya. Kalau talinya kuat, tapi Anda tidak pegang kuat, jatuh. Maka tali yang kuat ini supaya dipegang dengan kuat. Supaya apa? Supaya terhindar dari segala macam bencana dan siksa. Itu saya kira ayat kita. Ayat yang 171 ya. Baik, terima kasih banyak Pak Quraisy. Ibu-ibu dari IWAPI Sulawesi Selatan, bagaimana? Silakan, ada yang mau bertanya? Terima kasih Pak Quraisy. Yang saya ingin tanyakan Pak, setelah kita mencintai Al-Quran, kita mempelajari, kemudian mengamalkan. Tetapi pada saat pengamalannya, itu kita niatkan untuk diri kita. Karena kita mungkin ingin selamat, ingin masuk sorga, tetapi yang saya tahu ada beberapa dari ustaz mengatakan bahwa sebenarnya kita harus meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon penjelasannya Pak Quraisy. Terima kasih. Ya, bagaimana tuh Pak Quraisy? Memang kita harus niatkan untuk Allah. Itu benar. Tetapi ada hal-hal yang kita niatkan untuk Allah, tetapi itu kita inginkan untuk diri kita, itu boleh. Saya beri ibu contoh. Kita sekarang kan ambil contoh dari Al-Quran. Allah berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluarga kamu dari terjerumus ke neraka. Jadi sewaktu saya melakukan satu kegiatan dan tujuan saya untuk memelihara diri saya, itu sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Sesuai, kan dikatakan peliharalah dirimu, ya toh. Sewaktu Allah, sewaktu kita, saya ini sholat, mudah-mudahan masuk sorga, ya kan? Tapi memang saya sholat buat Allah, saya harap Allah kasih saya sorga. Boleh atau tidak itu? Karena saya melakukannya dengan harapan dia kasih saya. Ya. Tidak terlarang, asal kita lakukan buat dia. Jangan berkata, saya sholat supaya diketahui orang bahwa saya orang baik, supaya dapat sorga. Nah, Anda tidak sholat buat Tuhan. Ya kan? Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Nanti setelah ini kita akan masuk ke kesimpulan Pak Quraisy, ya. Tapi untuk sementara kita akan istirahat dulu sejenak. Kami akan kembali lagi sesaat lagi. Jadi tetaplah di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy. Ya. Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin, pemirsa dimanapun saja Anda berada. Kita kembali lagi Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy. Episode kali ini kita membahas ayat 169 sampai 171. Dimana di segmen ini kita akan bahas kesimpulan dari uraian pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Quraisy. Baik, kita ingin simpulkan. Yang pertama, Allah menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang durhaka. Sanksi itu bisa datang langsung dari Allah, bisa datang melalui makhluk-makhluknya. Bisa jadi Allah menghancurkan orang yang aniaya melalui orang yang aniaya. Ahli kizzalimin bizzalimin, itu ada doa. Dan selamatkan kami di antara kedua. Jadi orang zalim ini zalim berkelahi sama ini yang zalim, ya. Itu mudah-mudahan kita terhindar dari mereka. Itu satu. Yang kedua, itu Allah jatuhkan pada orang-orang Yahudi. Dan ketika Allah menguraikan ini kepada kita, itu juga peringatan buat kita. Orang-orang Yahudi yang dibicarakan di sini, Allah juga pencar-pencarkan mereka di seluruh bagian bumi ini. Nanti ada di surat Saba, kaum Saba juga durhaka. Allah lakukan hal yang sama terhadap mereka. Mazzaknahum kullamu mazzak. Kami robek-robek mereka. Ada yang ke di Saudi Arabia, ada yang di Medina, ada di macam-macam, pindah-pindah tempat. Itu kita sebagai bangsa bisa begitu juga. Karena itu sunnatullah. Allah menceritakan ini supaya kita sadar. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita ingin simpulkan, umat Bani Israel diberi kitab suci. Mereka warisi kitab suci itu, tetapi tidak mengamalkannya. Nah, kita juga jangan sampai terjerumus serupa dengan orang-orang Yahudi itu. Kesimpulan yang lain yang kita bisa ambil, dan ini perlu untuk kita camkan, bahwa bukan semua non-muslim itu jahat. Bukan semua Bani Israel itu jahat. Bukan semua orang Kristen itu baik. Ya harus begitu ya. Sebagaimana bukan semua umat Islam itu baik. Pasti ada yang jahat. Orang berbeda-beda. Kita berusaha untuk menjadi baik. Itu yang terakhir yang saya ingin ada hal yang menarik di sini, saya lupa. Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan mendirikan salat. Kenapa ini salat secara khusus disebut? Ya. Karena itu yang paling penting. Kalau Anda melaksanakan salat dengan sempurna, tidak bolong-bolong, itu hubungan Anda dengan Allah baik. Dan otomatis kalau hubungan Allah dengan Anda, hubungan Anda dengan Allah baik, hubungan Anda dengan sesama manusia akan baik. Tetapi tidak otomatis kalau hubungan Anda dengan sesama manusia baik, baik juga hubungan Allah. Iya kan? Tapi kalau baik hubungan Allah dengan salat itu, semuanya baik, masyarakat baik. Yang penting hubungan. Nah, itu tadi yang terakhir, kesimpulan yang saya ingin kemukakan adalah bahwa Allah menghendaki tapi tidak mau paksa umat ini baik. Terkadang Allah menjatuhkan sanksi atau ancaman itu tujuannya supaya manusia ini sadar. Saya kira itu kesimpulannya. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Quraisy. Alhamdulillah pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu IWAPI Sulawesi Selatan di sini. Dari ya. Jauh datangnya. Dari, ya. Iya. Sudah bawa pertanyaan, semoga apa yang diterima hari ini, uraian-uraian ini bisa bermanfaat dan diterapkan, ya, diterapkan di rumah nanti. Ya. Baik, terima kasih juga pemirsa atas perhatian Anda. Saya David Ali undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rangkaian program Ramadan Metro TV Berkah Cahaya Ramadan, Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidayah-Mu.